Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang pertama. Sekarang kita akan masuki pembahasan seputar hunna. Hunna ini masuk dalam rangkaian yang sudah antum hafal, huwa huma hum hiya huma hunna. Hunna artinya mereka, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau mereka laki-laki apa? Ewa. Mereka laki-laki apa? Apa antum? Hum. Jangan sampai keliru. Kalian laki-laki. Kalian perempuan. Apa? Kalian perempuan. Hah? Anti kalian. Kalian itu banyak. Wa anti satu. Apa? Antunna. Nah, mereka berdua. Huma. Kemudian kalian berdua. Kita. Saya. Saya. Aku. Ana. Paham ya? Mereka laki-laki. Mereka berdua. Apa? Ewa, nah. Kita lanjutkan. Hunna sekarang. Kata beliau, hunna dhamiru jam'il ghaib al-mu'annath al-aqil. Hunna itu dhamir jama' ghaib. Yaitu yang dibicarakan al-mu'annath, yang mu'annath al-aqil, yang berakal. Ya, hunna, mereka berarti ya. Mereka, nah barakallahu fikum, para wanita. Untuk mufradatnya kosakata yang dulu yang pernah ana tuliskan itu, yang sudah jumlah 100 itu, antum ulang-ulang terus. Sambil nunggu nanti jadi itu ya. Kalau jadi nanti baru kita tebak-tebakan enggak masalah. Nah, nanti antum ulang-ulang terus. Ewa. Kita lihat man haula, siapakah mereka? Hunna mudarrisatun. Mereka adalah para pengajar. Mudarrisatun, perempuan. Kalau laki-laki mudarrisun, pak guru. Kalau mudarrisatun, bu guruan itu. Naam. Bu guru perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kalau pak guru? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kita lihat sini. Aina zumala'uki? Di manakah teman-temanmu? Hunna, bayangkan. Hunna mereka. Hunna fil majza'i. Mereka berada di majza'. Apa itu majza'? Antum? Majza'un. Apa itu antum? Majza'un? Asrama. Man haula? Siapakah mereka? Haula, boleh enggak haula'u? Haula'a? Tapi haula'i harus. Man haula'i? Siapakah mereka? Ahunna abna'uki? Apakah mereka adalah anak-anakmu? Abna'uki ki, laki-laki atau perempuan? Perempuan kalau laki-laki? Ku abna'uki ki, laki-laki atau perempuan? Perempuan atau laki-laki? Abna'uka. Naam. Mohon salah ya. La, bukan. La ini terkadang artinya tidak, terkadang artinya bukan. La, bukan. Hunna banatu akhi. Mereka adalah anak-anak perempuannya saudaraku. Anak-anak perempuannya saudaraku. Mohon salah? Naam. Aina talibatul jududu? Di manakah para pelajar wanita yang baru itu? Al-judud, jududun, jama' mufrad. Jamak mufradnya apa? Jadidun atau jadidatun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jududun itu mufrad. Digunakan jududun itu jamak. Digunakan itu yang berakal atau yang tidak berakal? Berakal. Mereka adalah para pelajar yang baru. Pelajar berakal enggak? Pelajar wanita berakal enggak? Berakal. Jadi al-jududu. Paham belum? Kalau seandainya tidak berakal pakai al-jadidatu. Ewa. Ba'duhunna fil fasli, sebagian mereka di dalam kelas, wa ba'duhunna indal mudirati, dan sebagian mereka nah berada di sisi kepala sekolah. Ba'dun itu artinya sebagian. Ba'dun artinya apa? Sebagian. Nah, ba'dun kayak gini tulisannya. Ba'dun artinya sebagian. Paham ya? Ba'dun, sebagian mereka ngatakan gitu. Kemudian berikutnya ta'ut ta'nis, sudah kita lewati. Ta'ut ta'nis as-sakinah, ta' mu'annas yang sukun, menunjukkan bahwasannya pelakunya laki-laki perempuan? Perempuan, pastikan, gak boleh ragu lagi. Kalau ada fi'il kok ditambah dengan ta'ut ta'nis as-sakinah, pastikan pelakunya perempuan, bukan laki-laki. Pastikan pelakunya perempuan, bukan laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Paham maksudnya ya? Paham gak? Ayo na'am. Ayo kita lihat sini. Ta'ut ta'nis, kata beliau, ta'ut ta'nis harfun sakinun yattasilu bil fi'il. Ta'ut ta'nis itu adalah huruf sukun yang bersambung dengan fi'il. Ini loh. Antum lihat ini. Contohnya fi'ilnya qala. Qala ini fi'il. Fi'il itu kata kerja atau kata benda? Fi'il. Kata kerja, qala. Artinya apa qala, Bro? Dia telah berkata, ya enggak? Nah, ditambahin ta'ut ta'nis ini maksudnya, ta'ut ta'nis ini. Qalat, ini namanya ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta' yang menunjukkan mu'annas disukun dia. Paham maksudnya? Kita lihat lagi. Wa yadullu 'ala anna al-fa'ila mu'annas, ya enggak? Menunjukkan bahwasanya pelakunya itu mu'annas pasti sudah. Qalat Aisyah perempuan atau laki-laki? Perempuan. Qalat Aisyah tu, taknya tak apa tadi? Ta'u ta'nis as-sakinah. Aisyah tu, tanwin enggak? Kenapa enggak tanwin? Semua perempuan enggak tanwin? Ada kaedahnya, sudah kita lewati. Apa kaedahnya? Aisyah tanwin enggak? Enggak tanwin. Kenapa kaedahnya? Apa kaedahnya antum, Ustaz Hasan? Antum ingat enggak kaedahnya? Apa? Semua nama perempuan boleh tanwin? Tambah dikit lagi, kurang. Kecuali Zainab. Hah? Bagaimana Akh Abdul Ghafur? Jelaskan biar paham. Semua nama perempuan tidak boleh ditanwin kecuali Umm. Aywa, ahsan. Semua nama perempuan enggak boleh ditanwin kecuali Hindun. Hindun nama perempuan, tanwin dia. Kenapa sebabnya dia ditanwin Abdul Razak? Hindun. Aywa, karena terdiri dari tiga huruf tengahnya sukun. Hindun. Paham belum? Ini dihafal nih. Dihafal ya, lekatkan. Semua nama perempuan enggak boleh tanwin kecuali Hindun. Tercatat nanti ya. Naam. Kita lihat. Kharajat Fatimatu. Fatimah telah keluar. At-talibatu jalasat fil fasli. Pelajar wanita itu duduk di dalam kelas. Jalasat. Taknya tak apa namanya? Ta'ut ta'nis as-sakinah. Tak yang menunjukkan mu'annas yang disukun. Sukunnya. Qalat. Naam. Zahabat Zainabu ilal madrasati. Aku lihat itu. Zainab. Tanwin enggak? Enggak tanwin. Fatimah enggak tanwin juga. Zahabat Zainabu ilal madrasati. Zainab telah pergi ke sekolah. Ya enggak? Telah pergi ke sekolahan. Zahabat ada tak enggak itu? Tak apa namanya? Ta'ut ta'nis as-sakinah. Pelakunya pasti perempuan. Siapa? Zainab. Tanwin atau tidak Zainab? Zainabun atau Zainabu? Zainabu, apa kaidahnya tadi? Apa kaidahnya? Kenapa Zainab enggak tanwin? Kenapa Aisyah enggak tanwin? Sudah sebutkan tadi. Antum. Terus. Ewa. Semua nama perempuan tidak boleh ditanwin kecuali Hindun. Dan itu antum hafal itu, kalau ketemu Hindun tanwin sudah. Paham ya? Tapi selain Hindun enggak boleh tanwin. Paham ya? Ya na'am. Zainabun, benar atau keliru? Ya benar. Zainabu. Na'am. Lah, kita lihat ini. Khadijah tu dhahabat. Khadijah telah pergi. Khadijah laki-laki atau perempuan? Oleh karena itu dhahabat, ada ta di situ. Ta utanis as-sakinah. Ta yang menunjukkan muannas dia disukun. Dhahabat. Paham maksudnya? Ayo na'am barakallahu fikum. Pelajaran pada malam hari ini kita ambil sedikit saja, antum fahami baik-baik, yaitu seputar ta'ut ta'nits as-sakinah. Ta'ut ta'nits as-sakinah itu apa? Kalau antum ditanya misalkan, apa itu ta'ut ta'nits as-sakinah, kita katakan ta' yang menunjukkan mu'annas pelakunya dan ta'nya disukun. Oh ya, ta' yang menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah perempuan dan ta' tersebut disukun. Paham ya? Qalat, dhahabat, qatalat, dakhalat, itu namanya ta'ut ta'nits as-sakinah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Adapun hunna, kembali kepada hafalan antum. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Hunna mereka atau kalian? Mereka laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau mereka laki-laki apa? Hum. Kalau kalian laki-laki apa? Antum. Kalau kalian perempuan? Kalian berdua? Antum, mereka berdua, antum? Mereka berdua? Mereka berdua? Huma. Mereka laki-laki? Mereka perempuan? Kalian perempuan? Kalian perempuan? Hmm? Kalian perempuan? Nafas, khair insyaAllah. Kalian perempuan? Antunna, urutkan. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna ana, nahnu. Sudah apa antum? Coba sebutkan. Ewa, jangan muter-muter terus. Antum sudah apa juga? Coba. Ayo antum, coba. Nanti dihafalkan dulu. Antum sudah hafal antum? Sudah hafal antum? Coba. Ewa, dihafalkan mutskinkan, mutskin itu ya artinya juga dimutskinkan. Dia laki-laki, satu orang. Nama. Dia perempuan, satu orang. Lah, bahas, khair insyaAllah. Iya. Kalian berdua, laki-laki. Kalian berdua, perempuan. Mereka berdua. Mereka berdua. Mama. Mereka laki-laki. Mereka perempuan. Kalian laki-laki. Kalian perempuan. Kamu perempuan. Kamu laki-laki. Kalian laki-laki. Kalian perempuan. Kami.